إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي yang saya cintai dan saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari Al-Id yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang telah disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap kaum muslimin selepas mereka berpuasa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dengan lisan-lisan mereka, bertakbir dengan hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang mulia, walitukmilul al-iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, sempurnakanlah bilangan Ramadan tersebut dan bertakbirlah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di satu hari yang hari itu merupakan hari terbesar, hari besarnya kaum muslimin, dan hari itulah hari yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kaum muslimin. Semoga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dapat bersyukur dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang dipilih tatkala itu untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sebagaimana itu merupakan tujuan dan maksud dari disyariatkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian, telah difardukan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu pun telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Semoga dengannya kalian dapat menjadi orang yang bertakwa. Kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan yang Allah berikan pada hati-hati kita. Sebuah kenikmatan yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang pada hari ini, yang pada saat ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghadiri berkumpulnya kaum muslimin, menampakkan syiar-syiar Islam yang besar dan agung, disebabkan karena sakit, disebabkan karena uzur-uzur tertentu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Berkumpulnya kita di tempat yang berbahagia ini, kita harapkan sebuah perkumpulan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena yang lainnya dari perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian seluruhnya, semuanya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berpecah belah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Sungguh yang namanya al-iftiraq itu halakah. Yang namanya perpecahan, yang namanya perselisihan, bercerai-berai itu merupakan tanda-tanda kebinasaan. Dan yang namanya persatuan, cinta mencintai karena Allah, berkasih sayang karena Allah, itu adalah sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, rahimakumullah. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salatul Id di tempat kita yang berbahagia ini. Dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pula untuk mengadakan pada Id-Id yang berikutnya dengan keadaan yang lebih baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kita, selepas kita melaksanakan puasa Ramadan, untuk kita berkumpul melaksanakan salatul Id, mengumandangkan takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini seluruh manusia, seluruh kaum muslimin dimanapun ia berada, bergembira, berbahagia dengan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah-rumah mereka ataupun di jalan-jalan mereka, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka pun menampakkan kegembiraan tersebut dan kebahagiaan tersebut dengan mengenakan pakaian terbaik mereka yang mereka kenakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian anak manusia, maka kenakanlah perhiasan-perhiasan kalian manakala kalian beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian pula kaum muslimin di seluruh penjuru dunia pada hari ini pun menampakkan kegembiraan tersebut dengan keluarnya mereka meramaikan lapangan-lapangan kaum muslimin, meramaikan hari besar mereka dengan salatul Id, yang mana ini merupakan syariat yang telah disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menekankan untuk mengeluarkan para gadis-gadis pingitan di rumah-rumah mereka untuk mereka pun keluar menghadiri, bergembira dan berbahagia bersama kaum muslimin. Sebagaimana sebuah asar yang sahih datang dari Ummi Athiyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan, "Kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'id hatta nukhrijal bikr min khidriha." Kata Ummi Athiyah radhiyallahu taala anha, "Dulu kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar pada hari raya, pada hari Id, meramaikan musalla kaum muslimin, sampai-sampai kami pun diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis, anak-anak gadis kami dari tempat-tempat pingitan mereka." Hari ini hari yang mulia, hari yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan yang Allah berikan pada hati-hati kita. Karena memang hari inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Qal, wa ma hadhani al-yawman? Faqalu, hadhal yawman nal'abu fihima fil jahiliyah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmul adha wa yawmul fitr." Suatu ketika atau suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah tatkala itu sedang bersenang-senang, bergembira pada dua hari yang mereka bersenang-senang padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apakah dua hari ini yang kalian bersenang-senang padanya?" Maka mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, itulah dua hari yang dulu kami biasa pada hari-hari jahiliyah kami. Pada saat-saat jahiliyah kami biasa untuk bersenang-senang padanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahwa sesungguhnya, ketahuilah kaum muslimin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian dua hari yang lebih baik dari hari tersebut, yaitu yawmul adha wa yawmul fitr. Sehingga hari ini merupakan hari pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan bagi kita. Sehingga hari ini adalah hari yang penuh barakah, yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin yang telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan puasa Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Mubarak yang telah diwajibkan bagi kaum muslimin, yang semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memanfaatkan waktu yang barokah tersebut, menggapai pahala yang sebesar-besarnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah farada lakum siyama Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian puasa Ramadan. Dan aku pun telah mensunnahkan kepada kalian untuk kalian salatul tarawih, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salatul lail, salatul tarawih. Maka barang siapa yang telah berpuasa, demikian pula menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail imanan wa ihtisaba, dikarenakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikarenakan pengharapan yang besar atas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut keluar dari Ramadan tersebut telah diampunkan dosa-dosanya sebagaimana ia keluar pertama kali dari rahim ibunya. Pengampunan dosa ini sebagaimana yang telah diketahui bahwa dipersyaratkan agar orang tersebut terbebaskan tidak melakukan dosa-dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikian pula pada hari yang berbahagia ini, kaum muslimin menampakkan nilai-nilai persaudaraan di antara mereka, nilai-nilai ukhuwah di antara mereka. Tidaklah yang mengikat mereka dunia dan semisalnya, tidaklah yang mengikat mereka untuk bersaudara harta yang sementara, akan tetapi disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang mulia, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Dan telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana persaudaraan yang indah sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan berkasih sayangnya kaum muslimin, saling cinta mencintai karena Allah bagi kaum muslimin, itu seperti sebuah jasad, sebuah tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka sakit pula yang lainnya, sampai-sampai tidak bisa tidur malam dan bergadang karena menahan sakit, rasa sakit tersebut. Ma'asyiral muslimin, nilai-nilai persaudaraan itu kita tampakkan pada hari ini, dimulai dengan mengeluarkan zakatul fitrah, menampakkan persaudaraan kita kepada kaum muslimin, meringankan beban mereka dari kefakiran, agar mereka pun juga merasakan kenikmatan, kebahagiaan dan kegembiraan pada hari ini. Maka disyariatkanlah mengeluarkan zakatul fitrah. Yang dimaksudkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pensuci yang akan menyucikan puasa seseorang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Barangkali di antara mereka ada yang melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangi keutamaan atau kesempurnaan puasa mereka. Maka dengan membayarkan atau menunaikan zakatul fitrah tersebut dapat membersihkan perkara yang demikian itu. Demikian pula dimaksudkan adalah untuk memberikan rezeki infak kepada kaum muslimin, al-fuqara di antara mereka, agar mereka pun juga merasakan kenikmatan, berbahagia dan kesenangan bersama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan saleh kita yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan dikarenakan manusia, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh kita, puasa kita, salatul lail kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, ataupun yang lainnya dari amalan-amalan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi itu memiliki tanda-tanda yang dengannya seorang dapat mengetahui perkara tersebut. Demikian pula penerimaan, diterimanya amalan soleh kita pun memiliki tanda. Sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwa amalan soleh seseorang di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana, tatkala ia telah keluar dari bulan Ramadan, melanjutkan kehidupannya pada bulan-bulan yang lainnya, ia pun diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beramal soleh, senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berpuasa, berqiyamul lail dan yang lainnya. Amalan beribadah kepada Allah tidak terputus. Orang yang seperti ini, maka hanianlah, maka bergembiralah. Dan ini merupakan tanda diterimanya amalan soleh kita di bulan suci Ramadan. Demikian pula sebaliknya, tanda orang-orang yang tidak diterima amalan solehnya di bulan Ramadan ada manakala terkala keluar dari bulan Ramadan, ia senantiasa bermalas-malasan, tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan amalan soleh tersebut, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian kaum muslimin berangan-angan untuk segera selesai dari bulan Ramadan karena Ramadan tersebut begitu berat baginya. Ia pun berangan-angan untuk segera selesai dari bulan Ramadan dan kembali kepada kemaksiatan, kembali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyadan billah. Orang yang seperti ini, dijelaskan para ulama, tidaklah diterima amalan solehnya di bulan Ramadan. Itulah tandanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita, yang semoga kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita. Semoga penyesalan yang meneteskan air mata kita di malam-malam yang berbarokah di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyesalan kita dari kekurangan kita, dari menghambakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikian pula pada kesempatan yang berbahagia ini, ana nasihatkan kepada para muslimatil muslimin, pada para ummahat, agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suami-suami mereka. Sungguh, suami kalian sebagai kepala rumah tangga yang senantiasa mengayomi dan mencintai kalian, sungguh mereka memiliki hak yang besar yang wajib untuk kalian tunaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqo rabbaha la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri telah menunaikan hak Rabbnya, telah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala sampai ia menunaikan hak suaminya. Demikian pula pada hadis yang lainnya, telah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah berbicara dengannya menyatakan, mengingatkan kepadanya tentang besarnya hak suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina kunti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahai seorang wanita, berbicara kepada wanita tersebut, di manakah engkau pada suamimu? Ketahuilah sesungguhnya suamimu itu merupakan surgamu dan nerakamu. Suami itu merupakan surgamu, yang manakala engkau senantiasa mentaati perintah-perintahnya, selama itu perintah yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi sebab untuk masuknya engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula suami pun itu, suamimu itu bisa jadi menjadi sebab masuknya engkau ke dalam neraka yang menjerumuskanmu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Disebabkan kedurhakaanmu, disebabkan kesombonganmu, disebabkan keangkuhanmu terhadap suamimu, maka bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan dari sahabat, yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, uritun nar yadan billah minan nar, uritun nar fa idza aktsaru ahli an-nisa, fa idza aktsaru ahli an-nisa yakfurna. Qila ya Rasulullah ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsana ahadukum ila ihdahun muddat ad-dahr thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas yang mulia ini menyatakan, pernah dinampakkan kepadaku neraka. Wa ma adraka ma huwa an-nar. Tahukah kamu bagaimana neraka itu? Telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka. Maka aku lihat, aku saksikan, kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Disebabkan kekufuran mereka. Maka para sahabat tatkala itu yang hadir bersama Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masuknya mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran mereka, mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seorang suami itu telah berbuat baik kepada istrinya sepanjang umur suami tersebut, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaannya, namun ia melihat, istri itu melihat sesuatu yang tidak disenanginya pada suaminya, maka ia langsung serta merta dengan ringannya lisannya mengatakan, sungguh aku tidak mendapati sebuah kebaikan padamu. Inilah yang merupakan kufur ni'mah yang terjadi pada seorang wanita. Maka wahai para ummahatul mukminin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada suami-suami kalian. Demikian pula pada keluarga-keluarga kalian. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian berislam kepada Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kalian. Walaupun berpuasa Ramadan telah selesai, akan tetapi bihamdillah subhanahu wa ta'ala, berpuasa setahun penuh dengan melaksanakan puasa-puasa Ramadan, itu pun juga disyariatkan bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa selama setahun penuh. Walaupun qiyamul lail pada bulan Ramadan telah berakhir, seorang mukmin akan bersedih dengan meninggalkan bulan Ramadan yang begitu seorang muslim merasakan lezat beribadah dalamnya. Walaupun qiyamul Ramadan telah selesai dengan salatut tarawih, akan tetapi salat-salat sunnah yang lainnya tetap disyariatkan bagi seorang muslim dalam rangka penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalani safarnya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah sahih sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia sebarkanlah salam dan berilah makan kepada orang-orang fuqara, dan sambunglah tali silaturahmi kalian, dan salatlah kalian pada malam hari dalam keadaan manusia tidur di tempat-tempat mereka, maka dengan itu kalian pun akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan inayahnya untuk senantiasa memberikan taufik kepada kita menjadi seorang yang muslim dan muslimah sampai kita menutupi kehidupan ini. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada khutbah Id kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.